Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hatifillah wa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pembahasan kita masih pada pembahasan tentang adiyah, tentang diyat, denda, tindak jinayah. Dan sekarang kita masuk pada hadis yang ke-1211. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum rafa'ahu qala man tatabbaha wa lam yakun bitibi ma'rufan fa asaba nafsan famadunaha fa huwa dhamin. Akhrajahu Ad-Darqutni wa sahul hakim wa huwa 'inda bi Dawud wa An-Nasa'i wa ghairihima illa anna man arsalahu aqwa mimman wasalahu. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum. Dan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, semoga Allah meridai mereka, rafa'ahu qala, yang beliau memarfukkan hadis ini, qala berkata, man tatabbaha, barang siapa yang melayani atau melakukan pengobatan, walam yakun bitibi ma'rufan, dan dia bukan orang yang dikenal dengan ilmu pengobatan, fa asaba nafsan famadunaha, kemudian dia merusak atau mencelakakan jiwa dan apa yang selainnya, fahuwa dhaminun, maka dia dhamin, menanggung. Akhrajahu Ad-Darqutni, hadis dikeluarkan oleh Ad-Darqutni, wa sahul hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim, wa huwa 'inda Abi Dawud wa An-Nasa'i wa ghairihima, dan hadis tersebut ada pada riwayat Abu Dawud dan Nasa'i dan selain keduanya. Illa anna man arsalahu aqwa mimman wasalahu, hanya saja yang memursalkan hadis ini lebih kuat daripada yang memausulkan hadis ini. Dan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, semoga Allah meridai mereka, beliau memarfukkan hadis ini, yaitu menyandarkan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, barang siapa yang melakukan atau melayani tindak pengobatan, padahal dia bukan orang yang dikenal dengan ilmu pengobatan, kemudian dia mencelakakan jiwa, yaitu merusak jiwa, menimbulkan kematian, dan yang selainnya, maka dia menanggung. Hadis dikeluarkan oleh Ad-Darqutni dan disahihkan oleh Al-Hakim. Dan hadis tersebut ada pada riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan selain keduanya. Hanya saja yang memursalkan hadis ini, yaitu yang menyandarkan hadis ini, kepada Nabi namun dengan menggugurkan akhir sanadnya. Itu lebih kuat daripada yang memausulkan hadis ini, yang menyebutkan hadis ini dengan sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah. Untuk kedudukan hadis ini adalah hadis hasan karena ada jalan lain. Sebagaimana dinyatakan oleh Syaikh Ali Basam bahwa derajat hadis ini adalah hadis yang hasan. Demikian juga Syaikh Al-Albani juga mensahihkan hadis ini, menghasankan hadis ini dalam silsilah hadis as-sahihah di nomor hadis yang ke-635, juga di nomor hadis yang ke-630. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man tatabba wa lam yakun bitibi ma'rufan. Man tatabbaha maknanya adalah man marasa mihnatatib. Barang siapa yang membiasakan menjalani pekerjaan pengobatan. Artinya barang siapa yang melayani pengobatan. Melayani pengobatan, menjalani pekerjaan pengobatan. Walam yakun lahu bitibi ma'rufan. Padahal dia itu orang yang tidak ma'ruf, yang tidak maklum, yang tidak dikenal, yang tidak diketahui, orang yang memiliki ilmu pengobatan. Baik tidak memiliki ilmu tentang pengobatan karena dia belajar, dia dikenal sebagai orang yang tahu dan punya ilmu pengobatan dan bisa untuk mengobati orang yang sakit. Tidak dikenal seperti itu, tidak dikenal melalui belajar, yaitu studi dalam ilmu medis, dalam ilmu kedokteran, dia tidak menjalani, ya. Bukan orang yang belajar ilmu kesehatan, ya. Sehingga dia tidak dikenal sebagai orang yang punya ilmu pengobatan. Tidak pula dia dikenal, tidak diketahui sebagai orang yang punya ilmu pengobatan karena pengalamannya, pengalaman dari orang tuanya atau dari seringnya dia mengikuti orang yang melakukan atau melayani pengobatan, sehingga dia dengan pengalaman-pengalaman itu dikenal sebagai orang yang punya kemampuan untuk mengobati. Nah, tidak dikenal seperti itu kemudian melayani pengobatan. Akibatnya fa asoba nafsan, fa asoba maknanya atlafa. Pengobatan yang dia lakukan justru menimbulkan kematian. Ya, menimbulkan kematian, merusak jiwa atau yang selainnya. Yang selainnya itu seperti menimbulkan rusaknya anggota badan. Dengan pengobatan yang dilakukan menimbulkan rusaknya mata sehingga menjadi buta, atau lumpuhnya tangan, kaki, atau yang lainnya. Fahuwa dhamin, maka dia menanggung. Ya. Kalau pengobatan yang dia lakukan menimbulkan kematian, dia menanggung kematian orang yang diobati. Menanggung kematian orang yang diobati artinya dia terkena diat denda pembunuhan. Kalau pengobatan yang dia lakukan menimbulkan rusaknya anggota tubuh, umpamanya menimbulkan butanya mata. Maka dia menanggung diat denda rusaknya mata atau menimbulkan lumpuhnya kaki, maka dia menanggung. Itu makna dari hadis ini, makna hadis yang ke-1211. Karena itu hadis ini memberikan beberapa faedah hukum, diantara faedah yang diambil dari hadis tersebut adalah anna ma tarattaba 'alal ma'dhun falaysa bimadmun, bahwa segala sesuatu yang terjadi dari perkara yang diizinkan falaysa bimadmun, maka tidak ditanggung. Segala perkara yang timbul, segala perkara yang terjadi dari perkara yang diizinkan, maka tidak ditanggung. Ini diambil dari pemahaman hadis ini, yaitu walam yakun bitibi ma'rufan, orang yang melakukan pengobatan dalam keadaan dia itu bukan orang yang dikenal, bukan orang yang diketahui dia memiliki ilmu pengobatan, bukan orang yang dikenal bisa mampu untuk mengobati, maka ketika menimbulkan kerusakan, apakah itu kematian atau anggota tubuh, rusaknya anggota tubuh, maka dia menanggung. Lah, dengan sabda Nabi tersebut difahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dari perkara yang itu diizinkan, maka tidak ditanggung. Kalau ini terjadi dari perkara yang tidak diizinkan, maka segala perkara yang terjadi dari perkara yang tidak diizinkan, maka ditanggung. Kalau segala sesuatu yang terjadi dari perkara yang diizinkan, tidak ditanggung. Artinya pelakunya itu tidak menanggung apa yang terjadi. Itu kalau terjadinya dari perkara yang diizinkan. Seperti umpamanya, seorang dokter, dia memang dikenal memiliki ilmu kedokteran. Kemudian dia mengobati. Di dalam mengobati sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, obat yang diberikan sesuai, kemudian tindakan yang dilakukan juga tidak melampaui batas, tidak melampaui batas, tidak pula lalai. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, yang diobati meninggal dunia atau cacat fisiknya, maka dokter tersebut tidak menanggung kematian yang terjadi atau cacat tubuh yang terjadi. Kenapa? Karena ini diizinkan. Diizinkannya karena dia melakukan pengobatan dan dia orang yang memang ahli untuk mengobati, punya kemampuan. Tapi kalau yang mengobati ini orang yang tidak diizinkan, artinya tidak dikenal orang punya ilmu pengobatan, baik dengan pengalaman maupun dengan belajar. Ya. Orang ini enggak punya kemampuan untuk mengobati. Kemudian lakukan pengobatan. Apa yang dilakukan? Pengobatan dilakukan menimbulkan kematian. Nah, ini menanggung karena apa yang dilakukan bukan perkara yang diizinkan. Ya, bukan perkara yang diizinkan. Dia tidak diizinkan melakukan yang seperti itu. Nah. Dan ini juga, hadis ini juga salah satu dalil dari satu kaidah, ya, satu kaidah yang disebutkan diantara dalam kaidah al-fiqhiyah, anna man nasya'an ghairil ma'adhun fihi fa'innahu madmun. Semua perkara yang terjadi, yang timbul dari perkara yang tidak diizinkan, maka ditanggung, ya, ditanggung. Dan sebaliknya, bahwa segala sesuatu yang terjadi dari perkara yang diizinkan, maka tidak ditanggung, tidak ditanggung. Baik itu diizinkan menurut syariat atau oleh syariat syar'an maupun urf, adat, urf manusia. Dan berlaku untuk kaidah yang seperti ini, berlaku untuk kaidah yang seperti ini dalam apa, banyak perkara, banyak masalah. Seperti umpamanya ada orang memotong tangan orang lain. Ada orang memotong tangan orang lain. Akibat dari memotong tangan orang lain menimbulkan kematian atau menimbulkan rusaknya anggota tubuh yang lain, menjalarnya akibat pemotongan tersebut. Nah, pelakunya ini menanggung akibatnya atau tidak, tinggal dilihat pemotongan tangan itu perkara yang diizinkan atau tidak. Kalau pemotongan tangan itu adalah karena diizinkan, maka akibatnya tidak ditanggung dan yang memotong tidak menanggungnya. Contohnya apa? Contohnya memotong tangan karena sebab kisos, ya. Atau memotong tangan karena sebab orang yang dipotong tangannya telah melakukan tindak pencurian yang sudah mencapai nisab untuk dipotong tangannya. Ada pencuri, mencuri barang atau harta yang dicuri itu sudah sampai pada tingkatan pelakunya dipotong tangannya. Maka kemudian dilakukanlah hukum had dengan dipotong tangan. Nah, ini kan pemotongan tangan yang diizinkan, ya kan? Syariat mengizinkan. Akibat pemotongan tangan itu kemudian selang berapa waktu menimbulkan kematian. Maka tidak ditanggung karena pemotongan tangan itu diizinkan oleh syariat, ya, oleh syariat. Atau karena kisos, ada orang motong tangan orang lain. Nah, kemudian yang motong itu dikisos. Akibat dari kisos pemotongan tangan tadi menimbulkan apakah itu kematian atau mungkin anggota tubuh yang lain menjadi rusak, maka yang memotong tidak menanggung, tidak kemudian kena denda, dia tidak pula kemudian dikisos, ya, karena itu pemotongan tangan yang ma'zun, yang diizinkan. Nah, tapi kalau pemotongan tangan itu dilakukan karena tindak jinayah, tindak kejahatan yang itu tidak diizinkan, maka apa saja yang berakibat dari perbuatan itu, maka ditanggung. Banyak ada orang motong tangan, ya, motong tangan orang lain, dan tidak dikisos dulu. Sebagaimana sudah kita ketahui, enggak dikisos dulu kecuali setelah apa? Kisos itu syaratnya harus setelah sembuh. Yang dipotong tangannya sembuh baru dilakukan kisos. Kalau belum sembuh gak boleh dikisos. Ditunggu, ditunggu sampai sembuh baru nanti dikisos. Ditunggu kesembuhannya, malah bukan sembuh tapi malah meninggal dunia. Lah, meninggal dunianya ini adalah akibat dari perbuatan yang tidak diizinkan. Maka yang memotong tangan tadi menanggung akibat kematian, ya. Dia dikisos, dibunuh, atau kalau tidak, ya, dia terkena dia pembunuhan. Nah, kemudian contoh yang lain umpamanya. Ada orang sedang sholat. Kemudian ada yang mau lewat di depannya. Ketika ada orang sedang sholat, ada yang lewat di depannya, kan diperintahkan oleh syariat untuk dicegah. Dicegah. Ternyata setelah dicegah ini tetap nekat mau lewat saja. Kata Nabi kan suruh dicegah. Ya, semampunya. Akhirnya kan dicegah ini kedorong. Didorong jatuh. Akibat kedorong jatuh, patah tangannya. Lah, ini yang sholat ini tadi, yang mendorong ini tidak menanggung dan tidak terkena hukum. Kenapa? Karena perbuatan itu diizinkan oleh syariat. Begitu. Diizinkan oleh syariat. Mau lewat di depannya sudah dihalangi sini, tetap mau lewat saja. Karena akhirnya kedorong jatuh, patah tangannya umpamanya. Maka yang dorong tidak nanggung karena perbuatannya itu perbuatan yang diizinkan. Akibat dari perbuatan yang diizinkan menimbulkan tadi. Maka tidak, ya pelakunya tidak menanggung. Tapi kalau perbuatan tadi mendorongnya orang lain bukan perkara yang diizinkan, maka menanggung akibatnya. Saya cuma dorong pelan kok. Walaupun dorong pelan tapi kan mengakibatkan patah tangan. Kamu nanggung. Ya. Tapi saya gak sengaja. Sengaja tuh gak sengaja. Ya. Karena kan kena denda tidak sengaja juga. Nah, seperti itu. Karena perbuatan kamu gak diizinkan oleh syariat. Atau juga tidak diizinkan oleh adat. Contoh yang lain banyak. Nah, ada orang gali pinggir jalan itu, gali lubang. Akibat dari gali lubang mencelakakan orang lain. Yang gali dia harus menanggung akibat itu tidak, tergantung galinya dapat kena dia diizinkan atau tidak. Galinya itu dia menggali yang diizinkan karena memang sedang garap proyek jalan. Nah, ada orang jatuh ke situ, enggak nanggung. Tapi kalau enggak diizinkan di pinggir jalan gali lubang dalam, ya enggak ada izin untuk melakukan hal seperti itu, menimbulkan kecelakaan, nanggung kecelakaan seperti itu. Ya. Mana sya'an ghairil ma'dzun fa innahu madmun. Wa man sya'a anil ma'dzun. Dan apa yang terjadi dari perkara yang tidak diizinkan maka ditanggung. Sedangkan yang terjadi dari perkara yang diizinkan tidak ditanggung. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Lah, orang melakukan pengobatan. Nah, dia ini orang yang diizinkan untuk mengobati apa tidak? Diizinkan untuk mengobati bagaimana? Ya dia orang yang dikenal memang punya ilmu pengobatan dan dia punya kemampuan untuk mengobati. Nah, kalau ini berarti diizinkan untuk mengobati. Lah, akibat dari dia mengobati menimbulkan kecelakaan, apakah itu jiwa atau yang lainnya, maka tidak menanggung akibat. Tapi kalau yang melakukan pengobatan bukan orang yang ahli mengobati, enggak dikenal punya ilmu dan tidak dikenal punya pengalaman untuk mengobati. Mijet orang biar sehat malah jadi lumpuh. Dia hanya coba-coba. Sini kamu terpijit, kenapa kamu jatuh sini terpijit? Nah, ini bukan tukang pijit, enggak punya pengalaman. Nyoba-nyoba sini terpijit. Bukannya malah sembuh, tambah parah. Hati-hati, nanggung itu. Nah. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini anna man tatabbaba biduni ma'rifatin fa innahu yadmanu in asaba nafsan famaduna. Bahwa orang yang melakukan pengobatan, orang yang melakukan pengobatan biduni ma'rifah, tanpa pengetahuan, fa innahu yadman, maksudnya dia menanggung, in asaba nafsan famaduna, jika menimbulkan kematian, merusak jiwa atau yang lainnya. Karena itu, atas dasar ini, wajibul hadar, wajib hati-hati. Wajib hati-hati dalam masalah pengobatan orang yang tidak dikenal mampu mengobati, tidak dikenal punya ilmu pengobatan dan pengalaman dalam pengobatan, hati-hati. Karena ada konsekuensi, dia harus menanggung akibat yang terjadi. Dan faedah berikutnya dari hadis ini, anna tibba mihnatun jaizatun. Anna tibba, wasanya pengobatan itu adalah merupakan pekerjaan, profesi yang diperbolehkan. Kenapa? Dan dari mana hadis ini sebagai dalil tentang hal itu, bahwa pengobatan itu merupakan profesi, merupakan pekerjaan yang diperbolehkan oleh syariat? Karena bagi orang yang dia diketahui, dikenal, memiliki ilmu pengobatan, baik dengan dia belajar atau dengan pengalaman, ketika pengobatannya itu menimbulkan kerusakan, itu tidak menanggung, artinya syariat mengizinkan, tidak diharamkan. Itu menunjukkan bahwa perkara itu perkara yang diperbolehkan. Perkara yang diperbolehkan. Kalau seandainya hal itu diharamkan, tentunya pengobatan itu diharamkan secara mutlak. Atau kalau seandainya itu diharamkan, tentunya dokter itu secara mutlak menanggung segala akibat dari tindakan yang dilakukan. Nah, ternyata syariat tidak seperti itu, tidak menerapkan seperti itu. Kalau dokter yang mengobati itu punya ilmu pengobatan yang dia lakukan, kemudian dia mengobati sesuai dengan yang dia ketahui, kemudian mengakibatkan suatu kerusakan, enggak menanggung. Ini menunjukkan berarti diperbolehkan oleh syariat. Tetapi dokter yang punya ilmu pengobatan atau punya pengalaman untuk mengobati, itu pun harus hati-hati. Bukan berarti segala tindakan yang dilakukan yang meninggalkan kerusakan dan tidak menanggung, tidak. Kalau seandainya apa yang dilakukan itu adalah perkara yang memang tidak diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan, atau dia melakukan dengan melampaui batas, melakukan sesuatu yang tidak diizinkan, melampaui batas, atau tidak melakukan sesuatu yang wajib dia lakukan, akibat dari perbuatannya itu menimbulkan kerusakan. Walaupun dia dokter ahli, kalau seperti itu perbuatannya nanggung. Ya. Walaupun dia dokter ahli, tapi kalau perbuatannya yang mengakibatkan kerusakan karena dua perkara tadi, dia melampaui batas, dia menanggung. Seperti itu umpamanya melakukan tindak operasi. yang mestinya harus dibedah itu, yang harus dibedah itu umpamanya sekian senti. Kemudian dia melebihi dari itu tanpa ada kebutuhan. Tanpa ada kebutuhan dia melakukan lebih dari itu. Ini namanya melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Dan tidak ada keperluan. Ketika menimbulkan kerusakan dia nanggung. Ya. Aturannya itu 5 senti dia bedah sampai 10 senti umpamanya. Atau dia melakukan tindakan dengan kelalaian. Mestinya dia itu harus melakukan tindakan seperti ini. Cuman karena kelalaian dia, ya meremehkan, akhirnya enggak dia lakukan. Akibatnya menimbulkan kerusakan. Maka nanggung dia kerusakan yang diakibatkan. Jadi tinggal dilihat, kerusakan itu terjadi dari dua hal tadi, ta'addin atau tafrid atau tidak. Kalau terjadi karena ta'addin, tindakan yang melampaui batas, yang itu tidak diperbolehkan, nanggung. Atau dia melakukan sesuatu tidak melakukan sesuatu yang harus dia lakukan, menimbulkan kerusakan, maka dia juga nanggung. Adapun kalau sudah melakukan dengan benar, ya, sesuai dengan ilmu yang dia ketahui, maka tidak menanggung. Ini menunjukkan bahwa arti pengobatan ini adalah perkara yang boleh, itu bahkan perkara yang diperintahkan. Dan sebagian al-fuqaha, sebagian ahli fikih memasukkan tentang ilmu kedokteran, ilmu pengobatan ini termasuk min furudil kifayah. Sebagian al-fuqaha dengan kaidah, ya kaidahnya itu annal masalihal 'amah alladhi yahtaju ilaiha al-mujtama' umuman fardu kifayah, bahwa kemaslahatan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum itu masuk dalam fardu kifayah. Ya bukan hanya masalah kesehatan saja, bukan hanya kedokteran saja, tapi juga yang lainnya terkait dengan masalah produksi yang memang itu kemaslahatannya dibutuhkan oleh masyarakat secara umum, dan itu tidak bisa terlaksana kecuali harus diadakan, dilakukan amalan tadi, maka amalan tadi itu menjadi fardu kifayah. Nah, itu sebagian al-fuqaha, sebagian ahli fikih menetapkan seperti itu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang kamaluddinil islami, menunjukkan tentang sempurnanya agama Islam. Sempurnanya agama Islam. Hal itu karena Islam membolehkan atib pengobatan, ilmu pengobatan, dan Islam juga mentasjik, memotivasi untuk menjadi ahli dalam mengobati, ya, tabib yang halik, dokter yang ahli dalam mengobati. Karena ketika dia sudah ahli, punya kemampuan untuk mengobati sesuai dengan ilmunya, kalau apa yang dilakukan menimbulkan kerusakan, dia tidak menanggung. Ini berarti merupakan anjuran, ya, motivasi untuk memiliki dan mendalami keahlian tersebut. Adapun tentang orang yang melakukan tindak pengobatan, melayani pengobatan dalam keadaan dia tidak dikenal orang yang punya kemampuan untuk mengobati, pengalaman tidak, belajar juga tidak, maka perbuatannya itu haram. Hukumannya, perbuatannya adalah haram, dan dia harus menanggung dari akibat perbuatannya. Kalau kemudian dia dapat upah, dapat bayaran, upah dan bayarannya juga muharram, diharamkan, karena dia memakan harta manusia dengan cara batil, ya. perbuatannya itu diharamkan. Dan dikiaskan dengan masalah pengobatan juga perkara-perkara yang lain, amal perbuatan manusia yang lainnya. Kalau orang itu melakukan satu perbuatan, dia dalam keadaan jahil terhadap perbuatannya, dia hanya mengaku-ngaku saja, ternyata apa yang dilakukan menimbulkan kerusakan. Di samping perbuatannya haram, dia menanggung kerusakan. Kalau dapat hasil, hasilnya juga tidak halal. Lah lebih parah dari itu, lebih berat dari itu adalah orang yang mengaku memiliki ilmu agama, kemudian memberikan fatwa tanpa ilmu dengan kejahilan, ya, itu lebih berat lagi, lebih diharamkan lagi. Kemudian apa hubungan hadis ini dengan bab yang sedang kita bahas? Apa hubungan hadis ini dengan bab diyat yang kita bahas? Hubungannya jelas, ya. Hubungan hadis ini dengan bab ini, dengan bab diyat yang sedang kita bahas, ini jelas bahwa ahli pengobatan atau dokter yang dalam melayani pengobatan itu berdasarkan ilmu pengobatan dan dia melakukannya dengan benar, maka tidak menanggung segala akibat yang terjadi. Nah, adapun apabila orang yang melakukan tindak pengobatan tidak berdasarkan ilmu pengobatan yang dia lakukan, baik dengan belajar atau pengalaman, kemudian apa yang dilakukan itu mengakibatkan kerusakan, maka menanggung. Artinya dia terkena diyat. Ya, terkena diyat. Tidak terkena kisos, tapi terkena diyat. Karena dia di dalam melakukannya itu adalah dengan kesepakatan. Apa ada kesepakatan dengan orang yang diobati. Sehingga dia terkena diyat. Kalau menimbulkan kematian, diyatnya diyat pembunuhan. Kalau menimbulkan kerusakan anggota tubuh, ya tinggal dilihat yang rusak mana. Kalau lumpuh, ya, lumpuh satu tangan umpamanya, dia terkena seperti orang yang merusak tangan. Menimbulkan pengobatan itu menimbulkan umpamanya hilangnya satu jari, ya dia terkena diyat senilai 10 ekor unta. Ya. Menimbulkan rontoknya satu gigi, maka terkena diyat senilai 5 ekor unta. Ya. Itu kalau tindak pengobatan yang dilakukan tidak berdasarkan ilmu. Itu hubungan, ya. Hubungan hadis ini dengan bab yang sedang kita bahas. Gimana kalau ada angkutan, kendaraan angkutan umum, ya, supirnya bawa penumpang, kemudian mobilnya guling, ada yang meninggal, gimana nanggung apa enggak supirnya? Nah, sesuaikan dengan kaidah tadi, ya, dengan kaidah tadi. Kalau supirnya nolak, baru lagi belajar. Kok nyoba-nyoba gitu, nanggung gitu. Ya, tapi kalau supirnya itu memang sudah ahli, Kemudian dia sudah nyopir dengan kecepatan tidak melampaui batas, ya sudah benar terjadi kecelakaan dan meninggal, nggak nanggung kalau seperti itu. Bagaimana kalau yang mengalami kerusakan itu bukan penumpang tapi orang lain? Nah, kalau itu nanggung karena enggak ada kesepakatan dengan orang yang di beda dengan penumpang ya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.